ولو لم يكن في العشق من الرصة المخالفة للتشديد إلا الحديث الوارد بالحسن من الأسانيد وهو حديث سويد بن سعيد بن علي المصير عن أبي يحيى القتاد عن مجاهد عن ابن عباس رفعه من عشق وعصى وكتم فمات فهو شهيد ورواه سويد أيضا عن ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا ورواه الخفيف عن الأزهري عن المعافى بن زكريا. عن قطبة بن الفضل عن أحمد بن مسروق عنه وروى الزبير بن بكار عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. Kalau tidak ada dalam terkait dengan isyq ini rukhsah yang berbeda dengan penegasannya, kecuali hadis yang datang dengan hasan dari beberapa sanad, ini nanti disebutkan oleh beliau kalaupun hasan sanadnya. Qala tentang hadis dari Abdullah bin Abbas, katanya dari Rasulullah, siapa yang asyqa dan dia, siapa yang jatuh cinta kemudian dia menjaga kehormatan dirinya, apa memiliki sifat iffah, katamah dan dia sembunyikan perasaannya, famata lalu dia mati, fahuwa syahid, dia mati syahid. Qala rahimahullah, disebutkan beberapa riwayat dari Abdullah bin Abbas juga, madarnya disebutkan itu ada beberapa, pertama dari Suwaid bin Sa'id, nah, dari Mujahid, dari Ibn Abbas, jadi hadis itu dari Mujahid, juga dari Urwah, datang dari Aisyah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, juga dari Ibn Abbas. Qala rahimahullah, wa hadha sayyidul awwalin wal akhirin wa rasul rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam nazara ila Zainab. Tapi ini kisah yang baik, apa namanya, paragraf yang berikut ini itu beliau bukan apa namanya menukil, mungkin menukil seperti yang di awal. Nah, dari apa namanya yang disebutkan oleh beliau pertama kali. Nah. Wa qad dzakartum afatil 'ishqi wa madarrahu wa mafasidahu. Mungkin dari situ atofnya, kamu sudah menyebutkan kerusakan cinta berat, madarat dan mafsadahnya. Kemudian disebutkan walau lam yakun fil 'ishqi min ar-rusam mukhalifan lit tasdid illa al-hadis. Kemudian dia contohkan ya, menukil perkataan mereka yang secara istiradi, rekaan. Nah, kamu sudah sebutkan yakni mudarat dari cinta. Sekarang manfaatnya kan ada. Kita kan sudah kembali kepada faedah pada waktu yang lalu. Kalau misalnya mafsadahnya jelas ada, kemudian maslahatnya ada. Kita dengan faedah darul mafasid muqaddamala jalbil masalih. Menolak mafsadah lebih diutamakan dari mengundang manfaat. Nah, ini yang penting kita ingat. Nah, apalagi di sana. Nah, ini beliau juga menyebutkan di sini sayyidul awwalin wal akhirin rasulur rabbil alamin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menukilkan artinya, nah ini lihat Rasulullah juga kata orang-orang yang meminta sebutkanlah manfaat cinta itu kan ada. Ya, manfaat cinta itu kan ada. Jangan yang mafsadahnya saja. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya. Nazara ila Zainab binti Jahsh, memandang kepada Zainab binti Jahsh yang ketika itu masih istri Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Faqala subhana muqallibal qulub. Beliau berkata subhana muqallibal qulub. Nah. Subhana muqallibal qulub. Subhanallah muqallibal qulub. Nah, ini sebab maksudnya Allah beliau menyebut subhanallah. Wa kanat tahta Zaid bin Harithah maula. Ketika itu Zainab masih menjadi istri Zaid bin Harithah maula Rasulullah SAW. Falam mahamma bi talaqiha qala lahu. Ketika Zaid berkeinginan, bertekad untuk menceraikan Zainab, qala lahu, Rasulullah berkata kepadanya, ittaqillaha wa amsik 'alaika zaujak. Tahanlah, takwalah kamu kepada Allah, tahanlah istrimu. Falamma talaqaha zawajaha Allah subhanahu min rasulihi min fawqi sab'i samawat. Setelah Zaid menceraikan Anam Zainab bintu Jash, Allah subhanahu wa ta'ala menikahkan Zainab dengan rasulnya dari atas langit yang ketujuh. Nah, lewat dalam surat Al-Ahzab itu. Fakana huwa waliyuha wa waliyu tazwijiha min rasulihi. Jadi Allah wali Zainab bintu Jash dan wali pernikahan keduanya dari dengan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa aqada aqda nikahiha dan mengikat akad nikahnya fawqa arsyihi di atas dari atas arsy-nya. Wa anzala ala rasulihi dan Allah turunkan kepada rasulnya id taqulu lil ladina an'am lil ladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik 'alaika zawjak wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha wa an takhsha. Nah, itu satu contoh. Jadi, nah ini ada manfaat kan? Nah, ini contohnya ini Rasulullah gitu. Ingat, ini kembalinya bukan artinya walaupun beliau yang menuliskan, mengungkapkan, tapi ini ala istirati, ya. Seakan-akan ini beliau di apa namanya? Ada yang bertanya tadi, beliau menjawab. Kenapa enggak kamu sebutkan manfaat cinta? Sementara dari tadi kamu menyebutkan mafsadahnya. Ini Rasulullah. Kemudian ini hadza Daud Nabiullah. Lamma kana tahtahu tis'una imra'atan. Ketika di sisi di bawah beliau ada 99 istri. Tsumma ahabba tilkal mar'ah, kemudian mencintai seorang wanita itu yang terakhir. Fatazawwajaha, lalu beliau menikahinya. Wa kammala biha mi'ah. Lengkaplah istri beliau 100. Ini juga jadi bantahan terhadap orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang menuduh Rasulullah SAW berpoligami. Nabi Daud 100 istrinya. Nabi Sulaiman 701.000 istrinya. Nabi bapak moyang kalian. Nah, Nabi Ibrahim 2 istrinya. Nabi Yakub 4 istrinya. Mau bilang apa? Dan itu adalah perkara yang jamak. Qala Az-Zuhri awwalu hubbin kana fil Islam hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah. Cinta pertama di dalam Islam adalah cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana Masruq bin Ja'ad Abu Aisyah itu menjuluki ibunda Aisyah dengan Habibatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dinamai Habibatu Rasuli Rabbil Alamin. Jadi ada lagi atau Imam Syafi'i atau yang lain menyebutkan untuk membuat marah orang-orang Syiah kalau menyebut Bunda Aisyah Siddiqah bintu Siddiq Habibatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin ditambah lengkap. Nanti bikin gahar marah orang-orang Syiah. Ini disebut namanya Ummul Mukminin, Ummu Abdillah As-Siddiqah bintu Siddiq Habibatu Rasulillah zaujatuhu fid dunya wal akhirah radhiyallahu anha nazalat bara'atuha min fawqi sab'i samawat. Lengkap gelar beliau. Nah, ini untuk bikin marah orang-orang Syiah Rafidhah. Qala rahimahullah. Nah, itu Masruq. Masruq sering berziarah ke ibunda Aisyah. Nah, bertanya tentang masalah sikit sampai apa namanya? Mungkin termasuk maula beliau. Qala wa qala Abu Qais maula Abdullah bin Umar arsalani Abdullah bin Umar ila Ummi Salama as'aluha akana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabilu wa huwa sha'imun. Apakah Rasulullah mencium kalau dia dalam keadaan berpuasa? Faqalat la. Faqala inna Aisyah faqalat Kata Abu Salam, nah, Abdullah bin Amr, Said Abu Khair, Inna Aisyah taqalat, sungguhnya Aisyah berkata, kana Nabi SAW yukabiluha wa huwa Said. Waqalat Ummu Salamah, Inna Nabi SAW kana idha ra'a Aisyah la yatamalaku anha. Nah, Nabi melakukannya terhadap Aisyah dalam keadaan berpuasa. Kata Ummu Salamah, sungguhnya Nabi jika melihat Aisyah tidak mampu menahan dirinya. Nah, أخرج النسائي من سنين طيب هذا حديث مختصر نعم لغة الشاب قال رحمه الله وذكر سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال كان إبراهيم خليل الله Sallallahu alaihi wasallam alaihissalam. Yazuru Hajar diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Ibrahim al-Khalil itu ziarah niatnya mengunjungi Hajar fi kulli yaumin setiap hari. Mengunjungi Hajar setiap hari dari Syam alal Buraq. Naik Buraq. Min syaghafihi biha wa qillati sabrihi anha. Karena cintanya beliau kepada Hajar dan tidak makin tidak sabar. Nah, dengan Hajar. Wa dzakara qara'ati anna Abdullah bin Umar ishtara jariyatan. Ini kalaupun sahih. Itu kalaupun sahih. Tapi kan ini kan istirati. Nah, itu kalaupun sahih. Nah, ini beliau istrinya. Nah, Hajar istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang dibantahkan apa namanya? Yang diinginkan apa nanti oleh beliau bagaimana di dalam pasal berikutnya ya yang juga yang sudah dibahas didahului oleh beliau pada waktu pembahasan yang lalu yang ingin kita bahas di sini adalah cinta dari orang-orang yang bersih ya seperti dalam waktu yang lalu wa nahnu lanum kiru fata dalam istil dari muta'allaquhu fi'lul fahisha bil ma'syuq wa innamal kalam fil istil atif minar rijal minar rajulil zalim. Tapi yang kita bicarakan nanti adalah cinta dari orang-orang yang mulia, orang-orang yang bersih. Nah, bukan orang cinta yang kemudian membawa orang itu kepada perbuatan fahisyah. Yang dengan semua perangkatnya, entah itu kemudian janjian, kencan, SMS-an, surat-suratan. Ya. Nah, bukan yang itu enggak laku, enggak ada, itu bukan cinta itu. Zina dan jalan menuju zina. Nah ini cinta yang ini. Lihat apa yang disebutkan oleh beliau. Nabi Ibrahim mengunjungi Hajar setiap hari dari Syam yang jaraknya sebulan perjalanan dengan Buraq. Kenapa? Karena cintanya kepada Hajar. Siapa Hajar? Istrinya. Wadzakara al-Faraidi anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ishtara jariyatan rumiyah, budak. Budak halal bagi majikan. Budak halal bagi majikan. Kemudian, nah, yang kemarin juga, ya, nah, baik. Rumiyah, jariyatan rumiyah, budak Romawi, bule berarti. Fakana yuhibbuha hubban syadidan. Dan beliau sangat mencintai. Fawaqa'at dzata yaumin an baghlah. Suatu ketika budak itu jatuh dari baglah. Baglah itu kendaraan apa sejenis kuda, lebih kecil, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Peranakan kuda dan keledai. Jadi sedang besarnya. Kalau yang tinggi-tinggi itu kan kuda, mungkin yang tengah-tengah itu lah, tapi bukan keledai. Baglah. Faja'ala yamsah, jatuh dari baglah bagitilnya. Kemudian Ibnu Umar menul apa mengusap apa namanya membersihkan tanah dari wajah budak ini tadi wayufan biha. Nah, ada di dalam bidang lain yukabbiluha wa kanat taktur an taqula lahu ya badrun anta qalul. Budak itu selalu memuji Abdullah bin Umar dengan mengatakan engkau jayyid. Nah, kamu itu baik sekali. Ta'ni ya maulaya anta jayyid. Ya maulaya, wahai maulaku, wahai majikanku, engkau baik sekali. Jatuh dia dibersihkan mukanya dari tanah. Tsumma innaha harabat minhu. Ternyata apa? Budak itu lari dari Abdullah bin Umar. Fa wajada 'alaiha wajdan syadida. Sedihnya luar biasa. Patah hatilah. Wa qala, dia menyebutkan. Ini pun kalau sahih. Qad kuntu ahsabu li qalun fansarafat fal yawma a'lam anni ghairu qalun. Dulu kukira aku itu orang yang super, ternyata aku bukan orang yang super. Dulu aku kira aku itu orang yang baik, ternyata bukan. Setelah dia minggat, barulah aku tahu bahwa aku bukan orang yang jahil. Qala Abu Muhammad bin Hazm, wa qad ahabba minal khulafa rasidin wal a'immatil mahdiyyin katsirun, banyak khalifah rasidin kemudian a'immah al mahdiyyin katsir, orang yang mereka itu jatuh cinta, punya cinta. Tapi tentu dan kita banyak apa namanya mereka cinta kepada istri-istri mereka. Nah, bukan seperti yang dimau apa namanya dimaukan oleh mungkin orang yang secara istirahat tidak dipertanya. Jadi hubungan antara yang bukan jalinnya ikatan suami istri. Nah, ini tidak masuk hitungan. Nah, tapi di sana Abu Muhammad menyebutkannya di dalam Tauful Hamamah. Tauful Hamamah ini istilahnya penjabaran pembahasan tentang cinta, maratib cinta, tanda-tanda cinta, kemudian tingkatan-tingkatannya, ya. Nah, ini disebutkan oleh sudah diterjemahkan, terjemahkannya Kalung Burung Dara. Itu termasuk dalam rangkaian buku sastra dan pendahuluan dari Raudhatul Muhibbin. Raudhatul Muhibbin. Nah, tapi yang diinginkan oleh beliau dalam menuliskan kitab itu sebenarnya adalah yang nanti akan kita bahas dalam pasal berikutnya. Qala Abu Muhammad wa qad hadda min al-khulafa'i ar-rasidin al-mahdiyyin mahdiyyin katsirun wa qala rajulun li Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ya amir al-mu'minin ra'aytu imra'atan fa'asiqtuha fa qala dzaaka ma la tamlik. Wa ya amir al-mu'minin, aku melihat seorang wanita dan aku mencintai dia. Kata amir al-mu'minin, itu adalah sesuatu yang tidak engkau kuasai. Kumpulan surat. Nah, makanya fal jawab. Nah, kan jadi jelas ya. Jadi semua yang dikisahkan disebutkan orang yang tadi adalah istirabi. Jadi seakan-akan ini buktinya kan banyak. Ada khalifah. Ini berdalil dengan perkataan Ibnu Hazm. Ada di antara khalifah, khulafaur rasyidin yang jatuh cinta. Juga para anbiya punya cinta. Itu Nabi Daud 99 istrinya. Nabi Sulaiman 1000 istrinya. Ya, Rasulullah lihat dengan kejadian siwa Zainab fal jawab. Jadi paham ya. Jadi kalau misalnya pun dia nak ada yang itu masih istirabi, masih ada bantahannya. Lebih lengkap lagi misalnya bisa dilihat dalam Raudhatul Muhibbin atau Zadul Ma'ad. Tentang ini juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Fal jawab billahi taufik anna al-kalam fi hadzal bab la budda fihi min at-tamyiz bainal waqi' wal ja'iz. Pembahasan tentang ini mesti harus ada pemisah antara realita dan mana yang boleh. Realita kan ada, memang para rasul anbiya memang cinta kepada istrinya. Rasulullah mencintai Aisyah, bahkan ahabun nas ilaih. Nah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Wan nafi wan dhar, harus dipisahkan mana yang bermanfaat, mana yang bermudarat. Walayyukum alaihi jiddan mulingkar, tidak bisa diputuskan. Nah, walayyukum alaihi jiddan mulingkar walabil madah, tidak bisa dipuncak dituliskan celaan, pengingkaran dan juga pujian. Wal qabul min haitsu jumlah, dan juga diterima atau tidak, tidak bisa dihukumi seperti itu secara global. Wa innama yatabayyanu hukmuhu, jelas hukumnya itu adalah ketika wayangka syifu amru, terbuka masalah ini terurai dengan jelas bi dzikri muta'allaq, dengan menyebutkan siapa, kepada siapa cinta itu, kepada siapa cinta tersebut ditujukan. Wa illa fal ishqu min haythu huwa la yuhmad wa la yudhar, dari sisi cintanya itu sendiri, perasaan ini tidak bisa dipuji, tidak bisa dicela. Orang punya rasa suka, punya rasa cinta, tidak bisa dipuji, tidak bisa dicela. dia suka makanan, wajar. Dia suka, kalau dia suka berbuat jahat, ini lain. Rasa sukanya itu sendiri tidak bisa dipuji, tidak bisa dicela. Paham ya? Cintanya itu sendiri tidak bisa dipuji dan tidak bisa dicela. Wa nahnu nadhkuru nafi min al-hub wad-dar wal-jaiz wal-haram. Nah, kami akan menguraikan di sini tentang cinta yang bermanfaat dan mana yang bermudarat, mana yang boleh, mana yang haram. Qala rahimahullah fathul. I'lam anna an-naf'a anna anfa'a al-mahabbah 'ala al-islam. Yang harus kita ingat, cinta yang paling bermanfaat secara mutlak, wa aujabaha yang paling wajib, wa a'laha yang paling tinggi derajatnya, wa ajallaha yang paling mulia dan paling luhur, mahabbatu man jubilatil qulubu ila 'ala mahabbati. Mencintai sosok yang hati itu diciptakan untuk mencintai dia. Mencintai sosok yang hati itu diciptakan untuk mencintai dia. Siapa di sini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fusiratil khaliqatu ala ta'alluhi. Yang dijadikan diciptakan fitrah manusia, fitrah makhluk itu untuk bergantung kepadanya. Untuk bersandar kepadanya. Paham kan? Bahwa yang paling bermanfaat adalah cinta kepada Allah. Yang paling tinggi derajatnya adalah cinta kepada Allah. Yang paling mulia adalah cinta kepada Allah. Itulah yang diletakkan di dalam hati manusia. Apa buktinya? Kita cinta dan sangat suka kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ini fitrah. Kalau ada orang itu baik, bagaimanapun akhirnya kita tahu orang itu jeleknya apa, tapi baik sama kita. Kita mau tidak mau, dia akan kita yang cinta pada dia. Suka kita pada dia. Tutup mata dengan kejelekan dia sudah. Kepada Allah, min babi aula. Ini maksudnya. Kepada Allah, min babi aula. Min babi aula. Lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Kenapa tidak? Matamu, mata kita dari mana? Perasaan cinta yang Allah berikan itu siapa yang berikan? Allah. Kenapa kita tidak cinta kepada Allah? Mestinya kan begitu. Kalau kita cinta kepada orang yang baik kepada kita, entah itu ayah, entah itu abi, ummi, yang laki-laki mungkin istrinya, dan yang perempuan mungkin suaminya, kenapa tidak cinta kepada Allah? Mestinya min bani Allah, lebih-lebih pantas lagi. Yang bawahan cinta kepada atasan, kepada Allah lebih-lebih lagi. Pegawai kepada majikannya, nah lebih-lebih lagi. Guru kepada murid kepada gurunya, seperti itu juga. Min babi aula. Nah, qala wa biha qamatil ardu was samawat. Dengan cinta inilah tegaknya langit dan bumi. Wa 'alaiha khusiratil makhluqat. Di atasnya lah makhluk itu diciptakan secara fitrah. Wa hiya sirru syahadati an la ilaha illallah. Itulah rahasia syahadat la ilaha illallah. Apa? Tidak ada cinta kecuali hanya Allah yang dicintai. Fa innal ilah huwa alladhi ta'lahuhul qulubu bil mahabbati wal ijlal wal ibadah wat ta'zim wal dzul wal khudu'. Karena yang namanya ilah itu adalah yang bersandar, yang bergantung kepadanya hati, yang tertuju kepadanya hati dengan cinta, dengan pemuliaan, dengan pengagungan, dengan merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapannya. Wa ta'budu dan beribadah kepadanya, menghambakan diri kepadanya. Inilah ilah. Makanya ketika dikatakan la ilaha illallah, ditolak, dihapus, dibenci, dibuang semua rasa cinta kepada segala sesuatu selain Allah. Dibuang rasa ketergantungan kepada segala sesuatu selain Allah. Tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat berlabuh hati itu kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah. Tidak ada yang dicintai kecuali hanya Allah. Ini kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat la ilaha illallah. Lebih asik lagi mungkin lebih, walaupun ringkas, dijabarkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam syarah makna kalimat tauhid. Tentang kalimat ini la ilaha illallah. Dari salah sisi. Nah, qala rahimahullah, wal ibadah la tasih illa lahu wahdah. Sementara ibadah itu tidak sah kecuali ditujukan hanya kepada Allah satu-satunya. Barulah itu ibadah. Wala ibadah, dan ibadah itu sendiri adalah dia kamalul khubbi ma'a kamalul khudu' wadzul. Kesempurnaan cinta yang disertai ketundukan dan penghinaan diri kepada yang dicintai. Sehingga walaupun mungkin dia tidak sujud kepada dinar, kepada dirham, tidak sujud kepada dinar dan dirham, tapi dia melakukan segala sesuatu aktivitas demi mempertahankan untuk mencari dinar dan dirham ini, jadilah dia hambanya. Jadilah dia hambanya. Kenapa? Begitu cintanya dia kepada dinar dan dirham tadi. Dan Rasulullah menyatakan apa? Sa'isa abdud dinar. Celaka budak-budak harta, budak dinar, budak dirham. Nah, semua kehidupannya, semua menjadi keadaan dirinya ketulus untuk demi harta ini. Penilaiannya, cinta dan bencinya, walak wal baraknya karena harta. Wa syirku fi hadhihi al-ubudiyyah min adlamiz zulmi alladzi la yaghfiruhu Allah. Dan syirik dalam masalah ini, dalam peribadatan ini, ibadah mahabbah ini, itu adalah kezaliman yang paling zalim yang tidak akan diampuni oleh Allah. Wallahu ta'ala yuhabbu li dzatihi min jami'il wujuh. Allah ta'ala itu dicintai karena zatnya, karena dianya, karena sosoknya, karena zatnya. Dari semua sisi. Wa ma siwahu fa innaha ma yuhabbu tab'an li mahabbati. Dan segala sesuatu selain Allah dicintai, kalau itu dicintai adalah karena mengikuti cinta kepada Allah. Nah, harus begitu. Baru dia sempurna mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau sampai segala sesuatu yang dia cintai itu lebih kedudukannya dari Allah, berarti rusak pengikrarannya, pengakuan dia la ilaha illallah. Nah, semua yang lain selain Allah dia cintai karena dia mencintai Allah. Baru dia akan merasakan apa? Halawatul iman. Lezatnya iman, lezatnya taat. Nah, dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah, termasuk yang lain. Dia jadikan cintanya kepada segala sesuatu selain Allah itu, kepada istri, anaknya, suami, guru, sahabat, orang tua. Bagaimana dikatakan oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhib hatta akuna ahabbu ilaihi hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang dari kamu sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada kedua orang tuanya, daripada semua manusia termasuk dirinya sendiri. Baru dia merasakan lezatnya iman. Kalau itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah min badi aula. Begitu. Nah, qala rahimahullah, wa qad dalla ala wujub mahabbatihi subhanahu jami'u kutubihi al-munazzalah. Cinta kepada Allah, wajibnya cinta kepada Allah itu ditunjukkan oleh semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Taurat mengharuskan demikian. Ada dalil di sana. Kalau yang masih asli. Injil juga demikian. Zabur juga demikian. Nuh, Musa, wa Ibrahim. Wa da'watu jami'i rusul. Juga dakwah semua rasul. Mengajak untuk mencintai Allah. Kalau sudah mencintai Allah artinya apa? Nanti di perkembangannya lanjutannya. Dia akan mencintai semua yang dicintai oleh Allah. Dan dia membenci semua yang dibenci oleh Allah. Baru dia betul sempurna cintanya. Nah, sekecil apapun. Qala wa ma rakkab wa fatarathu wa fitratuhu allati fatara ibadahu 'alayha. Dan itulah fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Wa ma rakkaba fihi min al-'uqul, dan akal yang Allah letakkan pada mereka itu semua tertuju untuk mencintai Allah. Akal yang sehat. Yang tidak dirusak dengan filsafat dan ideologi-ideologi yang rusak. fitrah yang masih bersih, itu cenderung untuk dia cinta kepada Allah. Biarkanlah seorang anak manusia, jangan dijali dia pengetahuan apapun. Suatu ketika dia akan mencari Allah, mulutnya akan melafazkan Allah, dan fitrahnya akan, jangan dia dijali dengan filsafat bagaimanapun, dia akan mencari Allah, karena memang itu fitrah manusia. Qala wa ma asbara alaihi min an'am, dan nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada mereka. Fa innal quluba mafturatun majbulatun ala mahabbati man an'ama 'alayha wa ahsana 'alayha wa ahsana ilayha. Ya. Karena hati manusia itu fitrah mereka, diciptakan mereka dari sananya itu untuk mencintai siapa saja yang berbuat baik kepadanya, memberi kenikmatan kepada dia, memberi kesenangan. Jadi sesama baik itu dengan sesama manusia, dia akan baik kepada orang yang baik kepada dia. Wajar. Nah, makanya ini juga. Fakaifa biman kullu ihsani minhu. Bagaimana dengan zat yang semua ihsan kebaikan itu darinya? Wa ma bi khalqihi jami'ihim min ni'matin faminhu wahdahu la syarika lah. Ya, semua yang ada pada makhluknya, semua kesenangan, semua kenikmatan lahir dan batin, itu semua dari Allah. Kama qala ta'ala, bagaimana firman Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kamu rasakan, itu semuanya dari Allah. Nikmat apa? Mulai dari bangun tidur, mau tidur lagi, nikmat yang kita rasakan setiap hari itu dari Allah, murni dari Allah. Jangan anggap itu karena kesehatan kita, jangan anggap itu karena kepandaian kita, jangan itu karena memang kita berhak. Punya Allah, punya Allah. Allah yang mengiringinya kepada kita, Allah menuntun kita kepada sebab untuk mendapatkan kesenangan itu. Allah tumpulkan otak kita, mau jadi apa? Baru mau bangun tidur gak bisa kerja apa-apa, tergeletak di tempat tidur. Mau mendapatkan kesenangan apa? Siapa yang membuat kita bergerak? Digiring oleh Allah untuk mencari kesenangan-kesenangan tadi dengan sebab-sebabnya. Dituntun kita oleh Allah. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah menakdirkan, Allah membimbing kepada yang ditakdirkan. Semua dari Allah. Lebih-lebih nikmat din, nikmat agama, nikmat iman, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kerajinan kita, bukan karena kesolehan kita atau kesolehan bapak ibu kita, bukan karena kesungguhan kita, murni dari Allah. Banyak lebih rajin dari kita mungkin membaca, mengulang, tapi gak bisa dia paham, mental terus hatinya gak bisa menerima. Ya, ini nikmat dari Allah, maka disyukuri dengan semua rukun syukur. Diakui itu nikmat dari Allah. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau enggak ada Allah, enggak akan kita bisa salat. Allahumma laula anta mahtadaina wa la sabaqna wa la sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa tsabbitil aqdama illa qaima. Doa kita, ini orang syair para sahabat, tapi doa mereka. Ya Allah, kalau enggak karena Engkau, ya Allah, kami tidak akan salat, tidak akan membenarkan, dan tidak akan bersedekah. Maka turunkanlah sakinah kepada kami. Doa. Itu tetap di atas iman. Qala rahimahullah, wa ma ta'arrafa bihi ila ibadihi min asma'ihil husna wa sifatihil ula wa ma dallat 'alaihi atharu masnu'atihi min kamalihi wa nihayati jalalihi wa 'azamatihi. Ini apa yang Allah lakukan dengan memperkenalkan diri kepada kita, kepada hamba-hambanya, melalui asma'ul husna wa sifatihil ula, dan juga ini asar-asar yang Allah buat di alam ini, itu semua adalah tanda kesempurnaan Allah dan puncak kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, betapa baiknya Allah. Di antara kebaikan Allah itu, Allah perkenalkan kita kepada Asma'ul Husna. Nah, digiring kita dengan nama-nama dan sifat-sifatnya untuk kenal kepada Allah. Kalau orang itu biasanya, nah, ada yang dia supaya kalau beliau menganggapnya seperti ini. Wal mahabbah laha da'iyan. Jadi beliau memberikan ringkasan sebagai ringkasan mungkin sampai sebelum itu dari oleh beliau, cinta yang lebih kuat itu kalau didorong oleh karena jamal wal ijmal, artinya melihat kecantikan kebagusan orang yang dicintai, itu memberikan atar kalau kepada sesama, itu termasuk menjadi atar. Yang ini berangkat dari sini juga, ada orang-orang yang cinta kepada Allah itu karena dia selalu dapat rezeki. Ya, karena selalu dapat nikmat. Senang terus. Jadi dia bersenam. Cinta kepada Allah karena dapat itu. Ada yang oleh yang lain, nah jadi digambarkan. Yang cinta kepada Allah itu karena memang Allah tahu bahwa Allah itu maha indah. Semua perbuatannya indah. Semua sifat-sifatnya indah. Nama-namanya maha indah. Entah dia dapat musibah atau dapatkan keuntungan, tidak peduli, pokoknya dia cinta karena Allah majamil, yuhibbul jamal. Ini kata menurut beliau, ini cinta yang tingkatan tertinggi, lebih tinggi daripada yang mereka itu cinta karena dibaiki. Qala rahimahullah, wal mahabbah laha da'iyan. Cinta itu ada dua pendorongnya. Al-jamal wa ijmal. Kecantikan dan ijmal perbuatannya, dalam bentuk perbuatannya. Warabbu ta'ala lahul kamalul mutlak min dzalika. Kalau misalnya, artinya kalau misalnya orang itu cinta kepada seseorang yang lain, kepada sesamanya karena cantiknya, karena rupanya yang cantik, yang elok. Nah, siapa yang memberikan kecantikan dan keelokan itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah maha indah. Sempurna keindahannya. Baik, yang kedua sekarang misalnya. Orang itu cinta kepada seseorang yang lainnya itu karena baiknya dia. Karena baiknya dia. Allah lebih baik lagi. Sebelum kita meminta, Allah sudah memberi. Sebelum kita menuntut, Allah sudah memberi. Pernah antum menuntut, kita menuntut. Ya Allah, aku minta mata. Belum sempat, belum bisa kita ngomong, belum bisa kita bicara. Allah sudah alirkan rezekinya kepada kita. Sebelum kita tahu berdoa, ya Allah, Allah merzukni, Allah ma'at'imni, Allah maskini. Allah sudah beri kita makan, sudah beri kita minum. Lewat satu jalan. Ya, masin, kan? Belum sempat kita bisa ngomong. Nah. Jadi apa? Allah memberi Allah untuk kita cintai karena kebaikan. Wala fa innahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu jamil, maha indah dan mencintai keindahan. Balil jamal kulluhu lahu. Bahkan semua kecantikan keindahan itu kepunyaan Allah. Allah yang memberi gantengnya seseorang. Yang hitam, yang putih, yang kuning, yang coklat, yang merah, ya, semuanya rupa mereka Allah yang beri. Wal khaliqul bari'ul musawwir, yang memberi bentuk. Wal ijmal kulluhu lahu minhu, dan semua perbuatan baik itu dari Allah. Fala yastahiqqu an yuhabba li dzatihi min kulli wajhin siwa. Oleh karena itu tidak ada yang berhak untuk dicintai berdasarkan lidzatihi, karena dianya, dari semua sisi selain Allah. Dari hal apa? Dari keindahan, Allah maha indah. Dari perbuatan, Allah maha indah perbuatannya. Kapan-kapan insyaAllah kita bahas insyaAllah. Baru anak kumpulkan tentang Asma'ul Husna. Yang punya tafsir Sa'di di bagian belakang ada, nanti kita tambah keterangannya. Ini nanti sebagai lanjutan Sa'di sebelum masuk Asma'ul Husna nanti kita bahas dulu. Ya. Bismillah. Baru dirampungkan. Qala rahimahullah. Qala ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Nabi, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Katakan wahai Nabi, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasul. pasti Allah mencintai kamu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu qauman biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'in dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim innama wayulikumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa may yatawallallahu wa rasuluhu walladzina amanu fa inna hizballahi hum ghalibun syahidan sini bahwa Allah itu mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Nah, wal wilayah asluha al hub, al wilayah atau wal walayah, wala kesetiaan. Nah, asalnya adalah cinta. Falam walata illa bihub, tidak ada sikap loyal kecuali karena cinta. Kama annal adawata asluha al-bughd, bagaimana permusuhan itu pangkalnya, dasarnya adalah kebencian. Wallahu waliyul ladina amanu, Allah wali pelindung orang-orang yang beriman. Wahum awliya'uhu, dan mereka adalah wali-wali Allah. Fahum yuwalunahum bimahabbatihim lahu, mereka berwala kepada Allah dengan cinta mereka kepada Allah. Wahuwa yuwalihim bimahabbatihi lahu, dan Allah meloyal kepada mereka, melindungi mereka sebagai wali mereka dengan cintanya kepada mereka. Fallahu yuwali abdahu bihasabi mahabbatihi lahu, dan Allah loyal kepada hambanya tergantung seberapa besar cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin besar cintanya kepada Allah, semakin besar kewalian, perwalaan Allah, wala Allah kepada dia. Nah, dan kalau Allah sudah mencintai dia, ya, Allah pilih orang tersebut. Nah, ya, dan Allah berikan cobaan-cobaan, ujian-ujian untuk membersihkan dia. Nah, bagaimana Allah mencintai para anbiya, saking cintanya Allah kepada para anbiya, dan Allah memberikan ujian kepada mereka bukan karena dosa-dosa mereka, tapi untuk menaikkan derajat mereka. Qala wa li hadza ankara subhanahu ala man ittakhadha min dunihi awliya, oleh karena itu Allah mengingkari orang-orang yang mengambil wali-wali selain Allah. Bi khilafi man wala awliya, beda dengan orang-orang yang berwala kepada wali-wali Allah, cinta kepada mereka. Fa innahu lam yattakhidhum min dunihi, karena dia tidak menjadikan mereka, nah, menjadikan mereka ini selain Allah. Bal mualatuhu lahum min tamami mualati, artinya beda dengan wali-wali Allah yang mengambil wali yang berwala kepada wayang lainnya. Itu mereka mencintai, yang mencintai wali-wali tersebut karena mereka mencintai Allah. Nah, sebagai kesempurnaan wala mereka kepada Allah, mereka pun loyal kepada orang-orang yang menjadi wali wali Allah, orang-orang yang mencintai Allah. Wa qad ankara 'ala man sawwa bainahu wa baina ghairihi fil mahabbah, dan Allah mengingkari pula, mengingkari orang-orang yang menyamakan antara Allah dan yang selain Allah dalam hal mahabbah. Dia cinta kepada Allah tapi juga cinta kepada segala sesuatu selain Allah. Sama, ya, sama cintanya. Bagaimana cintanya kepada Allah? Kalau dia cinta kepada Allah kan dengan pengorbanan, dia dahulukan apa yang datang dari Allah. Nah, seperti itu juga dia perlakukan tandingan-tandingan ini tadi. Dia berkorban untuk tandingan-tandingan itu. Apalagi yang sekarang, di zaman sekarang, kaum musyrikin yang mereka itu berwala kepada tandingan-tandingan mereka selain Allah, loyal mereka kepada tandingan-tandingan ini luar biasa, lebih dari loyal mereka kepada Allah. Coba kalau walinya disikat, dihujat misalnya, nah, keluar tanduknya, marahnya luar biasa. Tapi coba Allah dihina, nah, syariatnya ditentang, dilecehkan, muncul mereka, tidak ada. Wa akhbara anna man fa'ala dzalika faqad ittakhadha min dunihi andadan yuhibbuhum ka hubbillah, dan Allah terangkan, siapa yang melakukan seperti itu berarti telah menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang mereka cintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, padahal orang-orang yang beriman itu sangat keras cintanya kepada Allah, sangat besar cintanya kepada Allah. wa akhbara. Mungkin Allah terangkan pula, amman sawa bainahu wa bainal andad fil hub annahum yaquluna fil nar li ma'budihim. Allah terangkan tentang orang-orang yang menyamakan antara Allah dan tandingan-tandingan tersebut dalam hal cinta. Mereka akan bersitegang, akan berseteru di dalam neraka. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, kami betul-betul dalam kesesatan nyata dulu itu. Kami di dunia betul-betul sesat. Kenapa menyamakan kalian dengan Allah? Dalam hal apa mereka menyamakan tandingan-tandingan tadi dengan Allah? Dalam hal mencipta? Tidak. Memberi rezeki? Tidak. Lalu dalam hal apa? Dalam hal cinta. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu bagaimana mereka mencintai Allah. Berjuang mereka membela tandingan-tandingan tersebut. Rela menumpahkan darah, bahkan memberikan pengorbanan, sesajian, segala macam persembahan untuk tandingan-tandingan tadi. Sebagaimana mereka melakukan pengorbanan, menyembelih korban untuk Allah, nazar. Wa bihadza tauhid fil hub. Dengan tauhid dalam cinta inilah arsalallahu subhanahu jami'ar rusul. Ini untuk tauhidkan dalam tauhid mahabbah inilah Allah mengutus para rasulnya. Wa anzala jami'a kutubih. Menurunkan kitab-kitabnya. Wa atbaqat alaihi da'watur rusul min awalihim ila akhirih. Disesuaikan di atas satu jalan. Dakwah para rasul itu dari awal sampai akhir sama semua. Menyerukan kepada apa? Cinta kepada Allah. Kalau hak Allah dan cinta kepada Allah sudah mampu diterapkan, artinya tertunaikan, ya, didahulukan, maka yang lain-lain mengikut. Yang lain-lain terikut. Nah, dia akan cinta kepada hatta kepada orang kafir yang jinan. Dia bukan memerangi semata-mata, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Benci dia kepada kekafiran. Nah, benci dia kepada kekafiran karena Allah membencinya. Walaupun dia harus berhadapan dengan ayah dan ibunya. Ya, walaupun dengan memang tentu dengan caranya untuk terhadap mereka. Qala wa li ajlihi khalaqa as-samawati wal ardha wal jannata wan nar. Karena inilah tauhid inilah. Karena tauhid dalam masalah mahabbah inilah. Allah menciptakan langit dan bumi, surga dan neraka. Fa ja'ala al-jannata li ahli wan nara lil musyrikina bihi fihi. Allah jadikan jannah itu untuk orang-orang yang ahli tauhid dalam mahabbah ini. Cinta dia semuanya adalah untuk Allah. Wan nar, dan Allah jadikan neraka untuk orang-orang yang menyekutukan Allah dalam masalah cinta ini tadi. Wa qad aqsama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersumpah. La yu'minu 'abdun hatta yakuna ahabba huwa ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Beliau bersumpah tidak sempurna iman salah seorang dari seorang hamba sampai beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling dicintainya, lebih dicintainya daripada anaknya, daripada kedua orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Dan kita ingin selalu mendapatkan yang terbaik. Dalam urusan dunia kita selalu ingin yang terbaik. Kenapa dalam urusan akhirat tidak berani yang terbaik? Kalau kita cinta kepada orang yang berbuat baik kepada kita, kepada Allah min babi aula, kan gitu. Nah, maka seperti itu juga berarti. Nah, kalau kita benar, ya, tentunya kepada Allah pun kita, kepada Rasul pun juga kita lebih cinta. Fakaifa bi mahabbati Rabbi jalla jalaluh. Nah, bagaimana dengan cinta kepada Allah jalla jalaluh? Mana? Wa qala li Umar bin Khattab. Umar pernah menyatakan, ya Rasulullah, uhibbuka. Aku mencintai engkau ya Rasulullah lebih dari segala-galanya kecuali diriku. Masih dia kecualikan. Berarti kalau misalnya ada kan secara zahir makna kalam, kalau ada benturan kepentingan dia dengan kepentingan Rasulullah, dia masih dominan kan kepentingan dirinya. La ya Umar, kata Rasulullah. La hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Tidak sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Ai la tu'min hatta tasila mahabbatuka li ila hadhihi al-ghaya. Ini tidak sampai sempurna iman kamu sampai cintamu kepada aku itu sampai pada tingkatan ini. Lebih dari jiwanya. Dan ini ditunjukkan oleh para sahabat. ditunjukkan oleh para sahabat. Seberat apapun mereka pikul, Rasulullah seperti itu, kenapa saya tidak? Nah, wa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aula bina min anfusina. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama bagi kita dibandingkan diri kita, lebih berhak terhadap kita daripada diri kita sendiri, fil mahabbah, dalam hal cinta, walawazinha, dan semua konsekuensi cinta tersebut, afalaisa rabbu jalla jalalu, bukankah Allah jalla jalalu, wa taqaddasat asma'uhu, yang maha suci namanya, tabarakasmuhu, yang maha mulia namanya, wa ta'ala jadduhu, yang maha tinggi kebesarannya, wa la ilaha ghairuh, tidak ada ilah selain dia, awla bimuhibbihi, bukankah dia lebih utama, lebih pantas bagi orang-orang yang mencintai dia, wa ibadihi min anfusihim, dibandingkan diri-diri mereka? Pertanyaan yang jelas jawabannya. Nah, kalau Rasulullah saja kita dikatakan tidak sempurna iman kepada Allah, iman kita dalam hati kita, sampai Rasulullah lebih kita cintai daripada diri kita, tentu kepada Allah lebih-lebih lagi. Tentu lebih kepada Allah lebih-lebih lagi. Cintakah kita ketika kita mengatakan, nah, cinta kepada Allah, tapi dengar panggilan azan kita masih berputar dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, nah, sesuatu yang sia-sia? Cintakah kepada Allah? Atau walaupun itu dalam perkara yang mubah dan itu ada pahalanya, misalnya main-main dengan anak-anak, kan dapat dengan main dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, kan ada pahalanya. Tapi azan berkumandang, hayya 'alas shalah, padahal diriwayatkan Abu Bakar, Aisyah, Rasulullah SAW sedang makan, dengar azan, ketiganya pergi dalam keadaan seperti seakan-akan tidak saling kenal. Ketika azan, keadaan ketiganya beranjak benar. Ketika ada azan, ketiganya langsung beranjak meninggalkan majelis. Seakan-akan tidak kenal satu sama lain. Ini mertua, ini suami, ini pemimpin. Enggak beradab, itulah adab. Kenapa? Ada yang lebih dicintai oleh mereka, ada yang lebih ditunduki oleh mereka daripada masing-masing. Nah, bukan tidak beradab, tunduk Aisyah kepada suaminya, kepada ayahnya. Rasulullah juga lebih beradab kepada daripada mertuanya, daripada kita. Abu Bakar suci kepada pemimpinnya, junjungannya. Tapi begitu dengar adab, selesai. Nah, ada yang masih nangkring, masih dulu, ada yang masih seperti ini. Nah, kita. Nah, itulah yang sering ada, ya. Nah, coba gitu. Ya. Ingat, kita sudah usia, kita sudah bertambah terus. Yang sudah kepala 5, 6. Di depan itu sudah mulai mungkin merekah pelan-pelan itu. Liang kubur yang menanti kita itu sudah mulai terbuka pelan-pelan. Kapan kita akan kesana? Apa yang mau kita persiapkan? Ya, nah, malaikat maut bukan, nah, setiap saat menyambar dia, tinggal tunggu perintah dia. Sudah ada catatan nama si fulan. Nah, kapan kita mau? Nah, mau nunggu kapan lagi? Alam yakni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba waktunya orang-orang yang beriman itu tunduk hatinya kepada zikrullah, peringatan dari Allah, kepada Al-Quran? Kapan? Mau kapan? Siapa yang tahu ajalnya? Ini peringatan dari Allah, teguran dari Allah. Alam ya'ni lil ladina amanu, belumkah tiba waktunya untuk orang yang beriman itu antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk tunduk hatinya kepada peringatan Allah, kepada Al-Quran. Wa mana zala minal haq, dan apa yang turun dari kebenaran. Mau kapan? Jadilah orang yang seperti Fudail bin Iyad. Naam, qad ana waktu. Qad ana awani. Memang sudah tiba waktunya. Apa terus? Nah, syamir. Semangat, ya. Antusias. Perhatikan waktu-waktu sholat, perhatikan perintah-perintah Allah, perhatikan perintah-perintah dalam Al-Quran dan Sunnah, larangan-larangan Allah. Itu yang kita bisa lakukan sekarang. Taubat kepada Allah. Nah, mengikhlaskan amalan. Ya. Nah, qala rahimahullah. Jadi insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Ini panjang. Nah. Itu tadi ya, min babi kiat-kiat aula namanya. Kiat aula. Kalau Anda baik kepada, misalnya artinya baik berbakti kepada orang tua, pada abi dan ummi. Nah, begitu baiknya masya Allah dia santun kepada Allah min babi aula. Jadikan cinta kepada Allah itu sebagai tolak ukur, sebagai acuan mencintai yang lain-lain selain Allah. Jadi ketika berbenturan antara kepentingan Allah dengan mereka, yang kita dahulukan adalah hak Allah. Ini baru kita menjadi orang yang tauhidnya benar, punya tauhid fil mahabbah. Cinta kepada segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, benci kepada segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Nas'alullah an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal 'amali alladhi yuqarribuna ila hubbika.